الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاطف الله عز وجل. Kita masuk kepada bab terakhir daripada kita ini, bab tahdzir minal bid'ah, bab peringatan daripada berbagai macam bid'ah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza fihi tahdzir minal bid'ah wa annal wajib 'ala ahli al-islam al-hadzar minha. Ini badannya terdapat peringatan daripada berbagai macam bid'ah-bid'ah, dan bahwasannya yang wajib atas ahlul Islam, yakni setiap pemeluk Islam, waspada darinya. Wa li hadza hadzara minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wa'adzahum mau'izatan balighah. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka, kepada umat, di saat memberikan mau'izah balighah. Yang nanti hadisnya akan kita baca, hadis riwayat bin Sariyah. Dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Ini menyebabkan bercucuran air mata dan bergetar hati-hati. Hati-hati para hamba setiap yang mendengar mauidhah tersebut. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mauidhah muaddib fa'uzina. Wahai Rasul, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami, wasiatilah kami. Qal, beliau menyatakan, usikum Allah wassam'u wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian taqwallah serta mendengar dan ta'ah. Yakni di wulatul umur, yakni kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian, yang menguasai kalian, penguasa kalian, pemerintah kalian adalah seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan bahwasanya siapa saja yang hidup, dalam artian hidup panjang setelah meninggalnya Rasul nanti, dia akan melihat berbagai macam perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Fal wajib ala ahli Islam an yatamassaku bima syara'ahu Allahu min ibadah. Maka yang wajib terhadap para pemeluk Islam untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan berupa ibadah. Wa an yahdharu ma ahdatsahu an-nas minal bid'ah, dan agar dia waspada dari perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara baru yang diada-adakan. Walihadza qala lahum Hudzaifah. Karenanya Hudzaifah menyatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala tata'abbaduha. Setiap peribadatan yang para sahabat Nabi tidak melakukan peribadatan tersebut, maka jangan kalian ikut-ikutan beribadah dengannya. Fa'inal awwal lam yada' lil akhar maqalan. Karena generasi pertama, yakni generasi para sahabat, tidak menyisakan bagi generasi berikutnya maqal, pendapat, tidak menyisakan adanya ucapan, tidak menyisakan adanya urunan rembuk dalam masalah agama. Artinya semua sudah sempurna, sudah selesai, tinggal melaksanakan dan menapakinya, tinggal mengikuti dan menjalaninya. Tidak lagi dibutuhkan inovasi-inovasi dalam tata cara ibadah. Li'anna sahaba qad bayyanu, sahabat telah memberikan penjelasan. Wasa'alu nabiyahum an kulli syai', dan telah bertanya kepada nabi kalian, nabi mereka, tentang segala perkara. Fa'alaikum bita'assi bihi, maka cukup bagi kalian untuk sekedar beruswah, yakni menteladani mereka, para sahabat. Wasair ala manahijihim, dan menempuh manhaj-manhaj mereka. Demikian penjelasan daripada Asy-Syaikh Ibnu Baz, muqaddimah dari bab ini. Yang intinya bahwasannya setiap kita, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ibadah ataupun perkara-perkara akidah. Berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan dan telah dijalankan oleh para sahabat, tidak berkeyakinan kecuali dengan keyakinan yang diyakini oleh para sahabat ridwanul alaihim ajmain. Dan agar mereka berhati-hati, waspada dari perkara-perkara baru dalam agama. Perkara baru di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak ada di masa Rasul, walaupun perkara tersebut masyhur, ya, dan dijalankan oleh umat, bahkan mungkin mayoritas umat menjalankannya di waktu kita hidup ini, di negeri kita ini, atau di tempat kita berada, dimanapun keberadaan kita. Walaupun hal tersebut masyhur dan menjadi suatu yang telah mendarah daging terhadap kaum muslimin, tapi jika hal tersebut tidak diketahui dalilnya bahwasanya hal tersebut dilakukan kalau itu adalah ibadah, atau yakini kalau itu adalah i'tiqad, akidah, maka jangan kita kemudian melakukan atau meyakininya. Dan perkara-perkara yang itu merupakan sesuatu, kita dapati bahwa itu merupakan amalan para sahabat, kita dapati bahwa itu adalah suatu yang disunnahkan oleh Rasul dan diperintahkan olehnya, walaupun ditinggalkan oleh semua manusia, dan walaupun manusia mengingkarinya, dianggap sebagai perkara yang baru dalam agama, maka kita yakini bahwa itu adalah kebenaran. Karena saat ini memang kita diuji dengan perkara tersebut, ya, inqilabul haqa'iq, yakni inqilabul haqa'iq, yakni artinya terputar balik kebenaran itu. Kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran. Sehingga pola pikir manusia yang hidup di masa ini pun juga banyak yang kemudian terjatuh dalam perkara tersebut. Tapi berkata saya berikutnya, wal mara'a Abdullah ibn Mas'ud qauman fil masjid kullu halqatin fil masjid wahdaha fiha wahid yaqul sabbahu kada wa atu kada wa kada yu'iddu ahasa. Dan di saat Abdullah bin Mas'ud melihat kaum orang-orang yang berada di masjid, Masjid Damaskus, ya, setiap halaqah, di situ ada sekian banyak halaqah, dari masing-masing halaqah ada satu orang yang memimpin, yang kemudian si pemimpin tadi mengatakan sabbihu kada, dia menyebutkan sabbihu mi'ah, misalnya bertasbih 100 kali, hitung kada wa kada, hitung seperti ini, seperti ini. Ya, ini mereka menggunakan sejenis batu kecil, kerikil begitu untuk menghitungnya dengan tasbihat, dengan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah, dengan disisikan 100 tasbih ataupun 100 daripada kerikil. Kabbiru mi'ah, setelah selesai 100 takbir 100 kali, halilu mi'ah la ilaha illallah 100 kali tahlil, maka hal tersebut kalau dilihat secara sepintas tidak ada perkara yang serius. Bahkan mungkin itu adalah amalan berhalakoh-halakoh di masjid. Tempatnya di masjid, kemudian berhalakoh-halakoh menunggu waktu sholat dengan tata cara yang demikian, fikir secara berjamaah. Maka Abdullah ibn Mas'ud melihat hal yang demikian, beliau mengingkarinya. Qal innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatiqu baba dolalah. Apakah kalian menyangka berada di atas ajaran yang dia, ajaran tersebut lebih lurus daripada ajarannya Muhammad, ataukah kalian memang sengaja mau membuka pintu-pintu kesesatan? Jadi pilihannya hanya dua. Di saat seseorang melakukan kebid'ahan, yang pertama dia sengaja ingin membuka pintu kesesatan, atau dia merasa bahwa dirinya berada di atas sesuatu yang lebih mendapatkan petunjuk, lebih lurus daripada petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk daripada kedalaman faham daripada seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Fa'addu sayyi'atikum, maka hitunglah dosa-dosa kalian, kata Ibn Mas'ud. Fa'anadhu min an la yadhi' min hasanatikum syai', aku jamin tidak akan tersia-siakan kebaikan kalian sedikit pun. Artinya di sini, di saat seseorang melakukan satu ibadah dengan tata cara tertentu, maka ditutup padanya ada dari tata cara ibadah dikaitkan dengan waktu tertentu, dengan hitungan tertentu, ya, sebelum sholat dengan berjamaah dan dengan hitungan 100 kali tasbih, takbir dan semisalnya. Yang sepantasnya dilakukan dalam amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan zikir mutlak, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW zikir muayyan. Berbeda dengan ba'da sholawat, pada sholawat ada zikir-zikir muayyan, zikir-zikir tertentu dengan hitungan tertentu, ada yang 100, ada 33, ada yang 25, ada yang 10. Itu dalilnya semua ada. Maka tidak akan ada yang mengingkari hal tersebut. Tetapi di saat kemudian dilakukan sebelum sholat, dan itu dengan zikir, dengan cara berjamaah, menggunakan kerikil, maka ini yang kemudian Abdullah bin Mas'ud katakan, hitung kesalahan-kesalahan kalian. Adapun amal ibadah kalian, zikir-zikir kalian, tidak usah kalian hitung. Ya, ini zikir secara mutlak, zikir sebanyak-banyaknya, dan tidak perlu untuk kemudian berjamaah seperti yang kalian lakukan, karena tidak akan tersia-siakan seluruh daripada apa yang kalian zikirkan tersebut. Dan juga zikir kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Mendengar. Ya, innakum la tad'una asumman wala ghaiba walakinnakum tad'una sami'an qariba arbi'u li anfusikum, kata Rasul. Kasihani diri-diri kalian. Kalian itu berdoa kepada Zat, bukan berdoa kepada Zat yang tuli, bukan berdoa kepada Zat yang jauh, tapi berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, lagi Maha Dekat. Maka di sini menunjukkan akan bimbingan-bimbingan Islam yang mulia. Dalam perkara-perkara ibadah pun juga disyaratkan padanya untuk tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Di dalam peribadatan tersebut, di tempat-tempat ibadah, seseorang di sana ada yang ingin sholat, di sana ada yang ingin berdoa, ada yang ingin berzikir, masing-masing melakukan amalan sesuai dengan apa yang dia yakini itu yang paling dekat kepada kebaikan, yang paling mudah bagi dia dan yang paling dia butuhkan, sehingga tidak terganggu dengan mungkin hal-hal yang dilakukan seperti ini. Tetapi intinya bahwasanya perkara tersebut tidak ada contohnya, itu yang diinginkan. Di saat perkara tersebut, satu perkara, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semisal selesai sholat kemudian bertakbir dengan keras, maka itu disunahkan, takbir dengan keras. Atau sebagian ulama memaknai daripada kalimat takbir dari hadis Ibnu Abbas sebagai istighfar. Yang dimaukan ada istighfar, karena disinkronkan dengan hadis Rasul SAW bahwa setiap selesai beliau istighfar 3 kali dengan keras. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau berbalik ke arah para makmumin. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat jelas. Apa? Yakni sisi hikmahnya. Karena seseorang di dalam sholatnya tentu terdapat padanya banyak kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat dalam hal kekhusyuannya, dalam hal menghadirkan hatinya. Maka pertama kali setelah salam adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari penelantaran sebagian daripada kewajiban-kewajiban sholat. Taib. Hatta minal bidah fi kaunihim yanfariqun ahzaban. Syekh bin Baz mengatakan ini termasuk daripada perkara yang baru, keadaan mereka kemudian berkelompok-kelompok di masjid, kullu wahid yaqulu if'al kadza wa kadza, setiap daripada masing-masing halaqah itu ada pemimpinnya mengatakan lakukan ini, lakukan itu. Wa innamal wajib an-nasihah wa tadzkirlah. Tapi yang wajib adalah tetap memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepada Allah. Qala Allah wa qala Rasuluhu hadza huwal wajib. Ini yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, Rasulullah SAW bersabda, amma an yaj'alu hilaq wa yaqulun 'abdu hasanatun khudzul hasa atya fulan. Hadza mimma ahdathal nas min bid'ah. Adapun kemudian membuat-buat halaqah-halaqah, kemudian berzikir secara bersama-sama dengan satu suara, menghitung daripada amalan-amalan tasbihnya, hasanat-hasanatnya, maka yang seperti ini adalah perkara yang diadakan oleh manusia. Lihada yaqul sallallahu alaihi wasallam fi khutbatih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna khairal kalami kitabullah. Adapun setelah itu, maka ketahuilah bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap muhdatsah itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Fa ma ahdatsahun nas minal qurabat huwa minal bid'ah. Wal bid'ah takunu bil qurab. Dan apa yang dilakukan oleh manusia dari berbagai macam bentuk takarub-takarub yang diada-ada, yakni qurabat yang bentuknya adalah aktif, sesuatu yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru, maka itu adalah bid'ah. Wal bid'ah takunu bil qurab, dan memang bid'ah itu memang kaitannya dengan ibadah. Tidak bisa dikatakan sesuatu sebagai bid'ah kalau itu tidak diniati oleh pelakunya sebagai ibadah. Ya. Definisi daripada bid'ah telah lewat kemarin. Tariqah mukhtarah fid din tudahi syariah yaqsudu biha ziyadatu taqarrub ila Allah. Ini jalan yang diadakan dalam agama. Mirip dengan syariat yang dimaukan oleh pelakunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah. Kalau sesuatu bukan diyakini sebagai ibadah, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Merokok misalnya, apakah itu bid'ah? Kita katakan tidak, bukan bid'ah. Kenapa kok bukan bid'ah? Ya karena memang tidak ada orang yang merokok dengan tujuan ibadah. Tapi kalau ada, ya, kalau ada orang yang merokok dengan tujuan ibadah, maka dia terjatuh dalam bid'ah. Kalau ada, wah saya ini nggak bisa ngajar ini kalau nggak ngerokok. Nah, ngerokok dalam artian supaya bisa ngajar. Jadi dia niatkan sebagai satu ibadah supaya bisa ngajar dengan merokok. Kalau tidak demikian, maka tidak pernah selamanya menjadi bid'ah. Zina itu adalah maksiat, selamanya tidak akan bisa menjadi ibadah kecuali diniati ibadah. Tidak selamanya tidak akan menjadi bid'ah kecuali diniati ibadah. Biasa seseorang ya berzina, kawin kontrak, berzina selama 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, untuk kemudian setelah itu pisah, memang niatan daripada pernikahan itu adalah kontrak, kawin kontrak, maka ini adalah bid'ah karena dia beribadah. Zina tapi diniati apa? Ibadah. Jadi perkara bid'ah ini perkara yang besar. Fama taqarraba binas mimma lam yusra hadza minal bid'ah. Maka apa saja yang manusia taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, inilah bid'ah. Fal wajib al hadzar minha. Maka yang wajib adalah waspada darinya. Artinya kita mempelajari ini ya untuk diri-diri kita sendiri yang pertama. Ya. Untuk kewaspadaan diri-diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Ini yang pertama. Walaisa fiha tafsil bal kullu bid'atin dhalalah, dan tidak ada padanya rincian. bahkan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Nah, ini isyarat dari Syekh bantahan terhadap sebagian yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah, peran baik dan jeleknya lewat apa? Dan lewat siapa? Dan menurut siapa? Karena Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dolalah. Kalau dikatakan ada bid'ah hasanah, ini antas yang menentukan itu sebagai hasanah siapa? Ya, ro'yu siapa yang kemudian dipakai? Pendapat siapa? Dan agama kalau kemudian dikembalikan kepada pendapat dan kepada ro'yu akan rusak. Setiap orang, ya, tidak ada lagi kemungkaran nanti. Setiap orang dia akan bisa berpikir dari sisi setiap kemungkaran itu ada nilai-nilai positifnya. Ya. Menjadikan hal tersebut semuanya kebaikan. Ya, jajan kedoli misalnya dulu masih ada, sekarang enggak ada. Ya. Oh, jajan kedoli. Ya, niatnya tergantung niat kan setiap orang. Lama-lama lebih niat, niatnya mau sedekah sama PSK misalnya. Ya ada gratisannya atau ada butuhnya sedikit begitu. Apakah yang seperti ini kemudian dibenarkan? Ya. Menurut dia sebagai sedekah. Enggak bisa. Ini perkara kemungkaran. Kalau dulu ada SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Apakah itu kemudian juga menjadi sedekah? Sumbangan dermawan. Nah, namanya ada SDSB. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Ya, kalau sekarang togel. Tidak ada bedanya dengan togel. Apakah kemudian karena nama dan hakikatnya sama, kemudian berubah hukumnya? Tidak. Ya. Sama saja dengan yang namanya bunga. Bank disebut dengan bunga. Apa istilahnya? Penambahan daripada nilai tabungan setiap bulannya. 1% kah? 0,5% kah? 2% kah? Itu disebut dengan bunga. Maka itu tetap tidak merubah daripada hakikat bahwa itu adalah riba. Tayyib. Dan sesungguhnya bentuk daripada mengakali syariat yang seperti ini justru lebih berat perkaranya daripada seseorang meyakini bahwa ini adalah perkara yang haram tapi saya memang belum bisa meninggalkan. Itu lebih ringan. Ya, itu lebih ringan. Dibandingkan seseorang merasa bahwa ini perkara yang bebas dan boleh-boleh saja. Ini kan sumbangan, ini kan bunga, ini kan hasil, bagi hasil daripada bank. Ya, ini justru namanya dia tidak akan merasakan bahwa itu adalah sebagai dosa dan dia makan daripada suatu riba dengan seolah-olah hani amaria halalan thayyiban naudzubillah. Baik, wa amma qaul ba'dhin nas innal bid'ah tanqasim ila khamsat aqsam. Ada pengucapan sebagian orang bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 5. Yakni bid'ah itu ada yang hukumnya mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Sebagian orang di sini sebagian ulama ya, bukan ulama sembarangan, ulama kibar yang berpemahaman seperti ini, dan ini merupakan zallah, merupakan apa, ketergelinciran ulama. Ya. Kata Sulaiman bin Tarhan, orang yang barang siapa yang mengumpulkan zallatul ulama tazandak, orang yang mengumpulkan zallahnya para ulama maka dia akan menjadi zindik. Dalam artian apa? Dalam setiap dari madzhabul arba'ah mesti di sana ada ulama-ulama yang tergelincir. Ya, dia hanya sekedar loh ini kan ada pendapat ulama fulan ini kan berkata demikian. Ya, setiap daripada pendapat yang ada dia mencari pendapat-pendapat ulama. Memang ada ulama yang berpendapat demikian tapi itu ada ketergelinciran mereka. Dan mereka mujtahidun dalam perkara tersebut, lau akhtau falahum ajrun wahid. Kalaupun salah mereka mendapatkan satu pahala, tetapi bagi orang yang telah datang padanya penjelasan dan dia bukan seorang mujtahid dalam perkara seperti ini, maka ya, wajib bagi dia untuk menerima datangnya bayan, datangnya penjelasan. Yang menyatakan pembagian ini adalah Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, imam besar dalam mazhab Syafi'iyah, dalam Ahkam Sultaniyah atau Masalihul Anam. Ya, beliau menyebutkan demikian. Al-Izz bin Abdissalam imam besar, ulama, bukan sembarangan. bahwa qaulun qaul ghalab miman qalahu, maka itu adalah merupakan pendapat yang keliru dari orang yang mengucapkannya. Wasawab annakulla bid'atin dhalalah, dan bahwa yang benar adalah setiap bid'ah itu sesat, seperti nas di dalam hadis. Wal bid'ah yal qurbah allati yataqarrabu bihan nas wa lam yusri'ha Allah taala, dan bid'ah itu merupakan qurbah, merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak disyariatkan oleh Allah taala dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Mithal ma fa'ala haula fi ahdi Ibnu Mas'ud, seperti yang dilakukan oleh mereka ya di masa Ibnu Mas'ud. Wa mithlu bid'alit, dan seperti peringatan ulit. Wa mithlu bid'atil bina ala kubur, dan seperti bid'ah membangun tinggi kuburan-kuburan dibangun. Wa tajsisul kubur, dan mengapur kuburan. Wal kitabah alaiha, dan memberikan tulisan padanya. Kullu hadza mimma ahdathahu an-nas minal bid'ah, ini semua adalah perkara yang baru yang diadakan oleh manusia dari perkara-perkara bid'ah. Fal wajib al-hadhar, al-hadhar min dhalik, maka yang wajib adalah hati-hati, waspada darinya. Wa yataqayyad al-mu'min bima syara'a Allah wa madarraja alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang wajib adalah setiap muslim harus mengikatkan dirinya dengan syariat Allah dan apa yang ditempuh oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat, dalam perkara beribadah. Wa an yuhadhdhir an yazid wa an yahdhar an yazid syai'an, dan harus hati-hati, waspada, jangan sampai dia menambah sesuatu. Fima syara'a Allahu jalla wa ala, dari apa yang disyariatkan oleh Allah jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah taala menyatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wallah akmalat din falaisa li ahadin an yazida fi, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama, maka tidak ada, tidak butuh untuk kemudian seseorang menambahkan padanya. Demikian penjelasan daripada Syekh pada bab yang terakhir ini. Kita baca matannya ya. Ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamim. Qala rahimahullah, Al-Ibad bin Sariyah qal wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mau'idatan balighah. Dari Al-Ibad bin Sariyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang sangat mendalam pada suatu hari. Darofat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, menyebabkan bercucuran air mata dan bergetar jiwa hati-hati manusia. Di sini fatihillah azakumullah, nasihat apabila disampaikan lewat hati maka akan masuk ke dalam hati ya. Sehingga nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok bisa menang? Karena memang dari hati, masuk ke dalam hati ya. Kalau sekedar nasihat itu dari lisan ya, dari si pengucapnya, kemudian keluar ke dalam telinga si pendengarnya, maka dia keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, ular telinga kiri ya, tidak bisa meresak dan tidak merasuk ke dalam jiwa. Dan kemudian juga nasihat sepantasnya ya, si pemberi nasihat harus betul-betul menjaga ya, supaya nasihat tersebut mengena dan berasa pada orang-orang yang disampaikan padanya nasihat tersebut. Dan bahwasannya hati-hati para sahabat adalah terbukti mereka mudah untuk kemudian bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyatala ayatihi alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ya. Jiwa-jiwa yang keras ya, hati-hati yang keras, melebihi kerasnya batu padas, itu tidak akan bermanfaat padanya jutaan mau'idhah dan nasihat. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Orang-orang yang kafir, sama saja pada mereka ini, kalian mau kasih nasihat bagaimanapun juga atau kalian biarkan, sama, la yu'minu. Famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruhu yalhath. Maka permisalan mereka ini seperti anjing. Kamu halau anjing tersebut, jadi dia tetap julukan lidahnya, kamu biarkan juga dia seperti itu menjulurkan apa lidahnya itu anjing. Sehingga orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala katakan seperti ada apa inna sarad dawab indallah, sesungguhnya sejelek-jelek dawab, ya ini apa sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir. Tayyib. Qulna ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya. Ini sahabat sadar bahwasanya ini adalah nasihat seperti ini tidak biasanya Rasulullah SAW menyampaikannya. Ini pasti nasihat yang sangat ya ini nasihat yang sangat mengena. Ini pasti ada sesuatu di baliknya. Kanaha mau'adatu muwaddi, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Seseorang kalau mau berpisah dengan orang yang dia kasih, dia cintai, bagaimana kira-kira? Pasti akan disampaikan perkara-perkara yang paling penting, ya kan? Wasiat-wasiat yang paling penting yang disampaikan kepadanya. Karena ini perkara yang besar. Fa'ausina, maka wasiatilah kami. Ini akan berpisah ini. Pastinya ada perkara-perkara yang akan qal usikum bi taqwallah. Ini wasiat Rasulullah SAW adalah takwa kepada Allah yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa tha'ah, wasiat kepada Allah yakni jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga agama kalian, akhirat kalian. Wasam'i wa tha'ah, dan mendengar dan taat kepada penguasa kalian yang akan menjaga dunia kalian sehingga dunia akhirat mendapatkan kebaikan. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah maka akan selamat akhiratnya, dan orang yang senantiasa menjaga hak-hak sultan, hak-hak penguasa, hak-hak ulama, sultan dan penguasa, ya pemerintah, maka akan terjaga agama, apa dunianya. Kemaslahatan dunia dan akhirat akan tercipta pada satu kalimat yang ringkas. Wa in tamara alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah budak. Wa innahu man ya'is minkum, dan ini merupakan mubalaghah ya, artinya budak itu tidak bisa menjadi penguasa. Dalam Islam demikian hukumnya, budak tidak boleh jadi penguasa, tidak sah. Tetapi kalau kemudian dia menjadi penguasa, artinya dalam mungkin dia mughalabah ya, melakukan pemberontakan dan menang dan dia jadikan sebagai rajanya atau sebagai pemerintahnya, penguasanya, sultannya atau presidennya, atau melalui mungkin demokrasi sistemnya ya, terjatuh dalam satu sistem demokrasi yang kemudian melakukan pemilu, yang terpilih ternyata dulunya ini budak. Seandainya terjadi yang seperti ini, maka wajib tetap as-sam'u wa ta'ah. Wa innahu man ya'is minkum fasayara khilafan katsira, sesungguhnya jika ada yang hidup panjang di antara kalian, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu muskilah, kemudian beliau menyebutkan tentang solusinya. Akan terjadi begini, solusinya ini. Dan ini menunjukkan akan apa? An-nusr. Ya, ini ketulusan beliau dalam memberikan nasihat kepada umat. Tidak hanya sekedar membiarkan umat ya diberikan gambaran-gambaran yang buruk, kemudian tanpa diberi solusi. Gambaran-gambaran buruk itu ya, dan terjadi sudah ada solusinya diberikan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara bid'ah itu sesat. Nah, ini kan jelas sekali wasiat Rasulullah SAW. Wasiat Rasulullah SAW di saat menghadapi siapa saja yang usianya panjang atau dia mengalami dan mendapati masa-masa tersebut seperti kita sekarang ini, maka kembali kepada dua wasiat ini solusinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Dua ini, maka kalian akan selamat. Ini orang-orang yang tulus memberikan nasihat kepada umat. Rasulullah SAW yang tulus memberikan nasihat kepada umat, dan ulama-ulama yang tulus memberikan nasihat kepada umat, tidak akan menyembunyikan hadis-hadis seperti ini, dan bukan kemudian menjadikan sebagai momok di masyarakat. Kalimat bid'ah itu begitu mengerikan, begitu bid'ah itu neraka, nar itu. Nah kalau justru karena itu benar, harusnya itu diberitahukan kepada umat. Jangan sampai kemudian apa? Kemudian mereka terjatuh ke dalamnya. Bukan kemudian justru dijauhkan umat dari mendengar kalimat dan menjadi pobi, ketakutan. Jangan-jangan betul-betul kita sedang berada di atasnya, padahal bid'ah itu adalah nar. Rasul menyebutnya demikian ya. Itu bukan kemudian seseorang yang mengatakan dan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah berarti dia telah mengkafirkan umat atau membid'ah-bid'ahkan umat. Bukan, sama sekali tidak. Menyampaikan sesuatu yang memang itu adalah kewajiban untuk disampaikan. Walhamdulillah tersampaikan. Setelah itu diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa an Hudzaifah qala, Hudzaifah menyatakan, kullu ibadah la yata'abbaduha ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi tidak beribadah dengannya, maka jangan kalian beribadah dengannya. Fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan. Ini tadi sudah dibaca ya, oleh Syekh. Karena generasi pertama, generasi para sahabat tidak menyisakan adanya pendapat sedikit pun. Semua perkara itu sudah sempurna dan sudah disampaikan semua. Ya. Sebelum Rasul meninggal dunia, tidaklah beliau meninggal melainkan agama telah sempurna. Dan kesempurnaan agama itu telah disampaikan semua oleh para sahabat. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Tidak disisakan satupun. Maka Hudzaifah bin Yaman dengan tegas menyatakan, al-awwal lam yada' lil akhir maqala. Generasi pertama tidak menyisakan sedikit pun pendapat untuk kemudian usul bagi generasi yang datang berikutnya. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum. Maka bertakwalah kalian wahai sekalian para pembaca Al-Qur'an. Al-Qurra ini adalah sebutan pada masa tersebut, pada masa Hudzaifah ya, sebutan untuk para alim ulama. Itu disebut Al-Qurra. Karena ketakwaan para qurra, para alim ulamanya itu akan membawa kepada kemaslahatan umat. Mereka itu yang akan dicontoh, dilihat, didengar, ditaati oleh umat. Kalau mereka baik, umat akan baik. Kalau mereka rusak, umat pun akan ikut rusak. Ya. Mereka pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diingatkan, ya ma'asyaral qurra. Fattaqullah ya ma'asyaral qurra. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambil jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ini yang berbicara Hudzaifah, seorang sahabat. Yang diajak bicara tentunya adalah generasi tabi'in. Ambil generasi orang-orang yang sebelum kalian, yakni generasi para sahabat Nabi. Rawahu Abu Dawud. Wa qala ad-Darimi. Dan berkata ad-Darimi rahimahullah, akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak qala anba'ana Umar ibn Yahya qala sami'tu Abi yuhadith an abih qal kunna najlis ala babi Abdillah ibn Mas'ud. Dahulu kami duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masina ma'ahu ilal masjid, apabila beliau keluar dari rumahnya maka kami pun berjalan bersama beliau ke masjid. Fa ja'ana Abu Musa al-As'ari, tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Faqal, Abu Musa mengatakan, kharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman yakni Ibnu Mas'ud telah keluar bersama kalian? Kata Abu Musa al-As'ari bertanya kepada orang-orang yang duduk-duduk ya di depan pintu Ibnu Mas'ud. Qulna lum, yakni Ibnu Mas'ud masih di dalam rumahnya. Fajala sama ana hatta khada, maka Abu Musa pun kemudian ikut duduk di situ menunggu di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja, maka di saat kemudian Ibnu Mas'ud keluar, qumna ilaihi jami'an, kami semua berdiri. Berdiri bukan berdiri memuliakan ya, berdiri untuk menyalami. Dan ini boleh. Ya. Jika ada yang datang dari sana kemudian apa namanya kita hendak menyalami, maka kita berdiri mendekat kemudian menyalami. Tapi kalau sekedar berdiri saja enggak boleh. Berdiri saja begitu seperti hormat ya. Menghormati orang yang datang, mengagungkan orang yang datang. Yang seperti ini tidak boleh. Nama Rasulullah SAW dilarang. Faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu. Kemudian Abu Musa pun berkata kepada Abu Abdurrahman, atau berdiri sendiri untuk menjalankan sholat kan, untuk pergi bersama dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Berdiri untuk kemudian berjalan bersama. Wahai Abu Abdurrahman, punya daripada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku melihat di masjid, ini kata Abu Musa, anifan, baru saja, amron angkar tuh perkara yang aku mengingkarinya. Ini seorang sahabat ya, seorang sahabat senior loh ini, Abu Musa al-As'ari. Dalam hatinya ada pengingkaran. Kenapa? Karena tidak pernah ada seperti itu di masa Rasul. Akan tetapi kalau dilihat itu baik, ya kan? Walam ara walhamdulillah khairan. Dan aku tidak melihatnya walhamdulillah kecuali kebaikan. Ya amron angkar tuhu, kalimatnya perhatikan ini. Perkara yang aku mengingkarinya. Karena ini tidak ada di masa Rasul seperti ini. Tetapi walhamdulillah itu adalah baik. Qal, maka Abdullah ibn Mas'ud, dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita ya. Di saat di satu tempat di situ ada senior, dalam artian orang yang lebih berilmu, maka wala perkara ya, yang mungkin dia sendiri sudah mengetahui ini perkaranya kelihatan mungkar begini. Ada orang yang alim, maka datangi orang alim tersebut ya, tidak kemudian langsung memutuskan sendiri. Abu Musa al-As'ari seorang sahabat senior, tetapi di situ ada yang lebih senior, Ibnu Mas'ud, maka beliau datang. Famahu, apa itu? Qal, in ishta fasatarah. Kalau kamu masih hidup, dalam artian berjalan sampai masjid, masih dalam keadaan hidup, maka kamu akan melihatnya. Qal, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan. Abu Musa melanjutkan lagi, aku melihat di masjid orang-orang yang berhalaqah-halaqah duduk mereka, yang tadiruna sholat, menunggu waktu sholat. Fikli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Pada masing-masing halaqah itu ada satu orang yang pada tangan-tangan mereka ada kerikil. Fayaqul kabiru mi'ah. Laki-laki tadi yang mimpin mengatakan takbir 100. Fayukabiruna mi'ah, maka masing-masing semuanya bersama-sama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar bersama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai 100 daripada kerikil-kerikil tadi. Fayaqul halilu mi'ah, tahlil 100 kali. 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayaqul sabbih mi'ah, tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Qal, kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, famadha qulta lahum, lantas apa yang kamu ucapkan kepada mereka? Qal, ma qultu lahum syai'an. Abu Musa mengatakan, aku mengatakan kepada mereka suatu pun. Inti dhara ra'yik, karena menunggu daripada apa pendapatmu. Awintidhor amrik, atau menunggu daripada perintahmu. Bagaimana? Qal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, afala amartahum an yu'iddu sayyi'atahum atau an ya'uddu sayyi'atahum. Tidakkah engkau perintahkan kepada mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Sayyi'atihim wa dhamanta lahum alla yadhi min hasanatihim syai', dan engkau jamin kepada mereka bahwasanya tidak akan tersia-siakan kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Summa madha, kemudian setelah itu terus beranjak maju ya, madha itu artinya meneruskan perjalanannya. Wa madaina ma'ah, dan kami pun beranjak bersama beliau. Hatta ata halqah min tilkal hilaq, sampai kemudian beliau berada di salah satu daripada halaqah-halaqah tersebut. Fa waqafa 'alaihim, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka. Faqal, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa yang aku lihat kalian lakukan ini? Faqalu, maka mereka semua mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, hasa na'uddu biha takbir wa tahlil wa tasbih. Ini adalah fikir kami menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Faqal, fa'addu sayyi'atikum. Kemudian Abdullah bin Mas mengatakan, kalau begitu hitung dosa-dosa kalian itu. Fa'ana dhaminun alla yadhi min hasanatikum syai'. Aku janji, aku jamin tidak akan tersia-siakan dosa apa, tidak akan tersia-siakan kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Kalau menghitung maka hitung dengan jari. Rasulullah menyatakan dengan jari tersebut, fa inna kunna yastantikna yaumal qiyamah. Jari-jari kalian ini akan berbicara pada hari kiamat, menjadi saksi, digunakan untuk apa? Menghitung. Ya. Tangan dari tangan kanan. Bisa dengan begini, bisa pula dengan begini juga bisa. Ada fatwa dari Syekh Mukbil, boleh. Fa inna hunna di situ, dalam riwayat yang lain, hunna di situ maksudnya adalah jari jemari. Maka jari jemari masuk padanya adalah ruas-ruas jari. Adapun riwayat dengan anamil, dengan ruas-ruas jari, memang dhaif riwayatnya ya. bi ana milih dan ana mil dengan ruas-ruas jari itu memang dhaif, tetapi kalimat yad itu sendiri masuk padanya ruas-ruas jari, sehingga ini pendapat daripada Syekh Mukbil membolehkan dengan ruas-ruas jari. Sehingga dalam perkara ini fihi sah, bisa dengan ruas jari ataupun bisa dengan jari jemari seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh masai kita yang kemarin datang ya, atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam daur masai. Al-muhim ya, dengan jari jemari itu yang dicontohkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kalau hal tersebut kemudian ada bentuk-bentuk tasabuh terhadap agama-agama lain, maka tasabuh yang seperti itu adalah sesuatu yang membawa kepada ya, kepada kerendahan daripada satu agama di saat dia mencontoh dan mengikut kepada agama yang lain. Itu yang tidak diinginkan oleh agama ini. Itu yang begitu sangat ya diperingatkan oleh agama ini. Karena di saat satu agama, satu ya, di saat satu generasi umat dia memiliki mizah sendiri, punya kebiasaan sendiri yang membedakan dan tampil dengan suatu yang beda dengan yang lain, maka dia akan memiliki penghormatan dan kemuliaan. Di saat hal ini kemudian dicontoh oleh mereka, maka itu kemuliaan bagi yang dicontoh dan kerendahan bagi yang mencontoh. Tapi kalau umat ini sudah mulai mencontoh umat-umat yang lain, maka itu adalah kerendahan bagi umat ini dan kemuliaan bagi umat yang dia contoh tersebut. Sehingga perkara tasabuh bukan perkara yang ringan ya. Perkara sekecil apapun itu tasabuh diharamkan di dalam Islam. Kalau tasabuhnya itu adalah dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara din, bukan urusan-urusan dunia. Kalau urusan-urusan dunia tidak ada kalimat tasabuh labas, tidak ada masalah ya. Kita mau pakai kendaraan Toyota itu kan Jepang, tasabuh dengan Jepang ya, labas. Itu adalah masalah dunia. Antum alam bisu'un duniakum. Kalian lebih mengerti tentang perkara-perkara dunia kalian. Maka jangan ditalwis dan jangan dicampur aduk antara perkara dunia dengan perkara agama. Ini kita bicara dalam masalah agama. Tayyib. Wa yahkum ya ummat Muhammad, telaga kalian wahai umat Muhammad. Ma'asra halakum, alangkah sangat cepat kebinasaan kalian. Haula sahabat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, lihat itu para sahabat Nabi masih banyak jumlahnya. Wa hadhi thiyabuh lam yubla, lihat ini pakaian Nabi juga belum lusuh, belum usang. Wa aniyatu lam tuksar, bejana-bejana Nabi juga belum pecah. Artinya masa kalian itu masih sangat dekat dan sangat dekat dengan masa nubuwah, masa meninggalnya Rasul. Kok kalian sudah begitu sangat seperti ini perbuatannya? Sudah melakukan perkara-perkara baru seperti ini. Padahal masa kalian begitu sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millahi ahda min milati Muhammad au muftatiqu baba dolalah. Apakah kalian itu merasa berada di atas milah yang lebih mendapatkan petunjuk daripada milahnya Muhammad, atau kalian sengaja mau membuka pintu setan? Qalu, maka mereka menjawab, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Aba Abdurrahman. Yani mereka ingin memberikan udzur-udzur ya, alasan-alasan. Demi Allah ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair, kami tidak menghendaki ini kecuali kebaikan. Lihat orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi meninggalkan ilmu. Di sana ada ahlul ilmi, tidak mau bertanya tapi melakukan sendiri. Qal, maka Ibnu Mas'ud menjawab, wa kam min muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan dia tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an, ada orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an, yujawizu taraqiyahum, hanya melewati tenggorokan mereka saja. Wa aimallah la'alla aktsaruhum minkum, dan demi Allah bisa jadi mayoritasnya itu dari kalian ini. Diingatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Tsumma rawalla anhum, kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Ya, tugas menyampaikan sudah tersampaikan, diterima walhamdulillah, tidak diterima masalahnya. Faqala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah, ra'aina 'amata ulaik al-hilaq yuta'inunana yawman nahrawan, kami melihat mayoritas, artinya tidak semua, di situ ada orang yang mungkin diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada ya kesesatan. 'Amat ulaikal hilaq, mayoritas daripada orang yang dalam halaqah-halaqah tadi itu, mereka membunuhi kami, yuta'inunana, hanya memerangi kami, yawman nahrawan ma'al khawarij, pada hari Nahruwan, yakni pada hari perang Nahruwan yang sangat besar dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib bersama dengan gerombolan Khawarij, mereka-mereka ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah wa bihadha nukamil hadha asyarah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Dan insyaallah kita akan gantikan nih ya. Kitab yang lainnya. Nunggu beritanya nanti apa ya. Belum ada kepastian. Kalau mau request kitab boleh, tapi enggak mesti harus diterima ya. Nah, alhamdulillah antum ada yang baru sekali datang sudah langsung khatam satu kitab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.